Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah taala dan para pendengar radio Ridul Jannah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan dari pembahasan kitab Sahih Bukhari. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sejumlah hadis, yaitu dari tiga bab atau tiga pembahasan besar, yaitu kitab Badil Wahyi, pembahasan tentang awal turunnya wahyu dan bagaimana wahyu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita membahas yang kedua adalah Kitabul Iman, yaitu hal-hal yang membicarakan tentang iman, definisinya, ruang lingkup iman. Kemudian kita membahas masalah yang ketiga adalah Kitabul Ilmi, yaitu bab tentang ilmu. Jadi bab wahyu, bab iman, bab ilmu. Sekarang kita akan membahas bahasan penting pada masalah yang keempat, yaitu Kitabul Wudu'i. Kitabul Wudu'i, bab yang akan kita bahas, yaitu masalah yang keempat, yaitu sejumlah hadis tentang masalah wudu. Jadi sejumlah hadis tentang masalah wudu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul wudu'i. Babu ma ja'a fi qawlillahi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Qala Abu Abdullah wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fardhal wudu'i marratan marrah, anna al-fardhal wudu'i marratun marrah, wa tawadda'a aidan marrataini wa thalathan wa lam yazid ala thalathin, wa kariha ahlul ilmi al-ishrafu fih wa an yujawizu fi'lan nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang keempat yaitu tentang masalah wudu. Ini bahasan yang keempat tentang masalah wudu ya. Imam Bukhari di sini memulai lagi dengan menulis bismillah ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Wudu. Jadi di sini menunjukkan bahwa penulisan hadisnya ada jeda. Jadi setelah mengetengahkan sejumlah bahasan, itu bahasan yang pertama tentang masalah wahyu, bahasan yang kedua tentang masalah iman, bahasan yang ketiga tentang masalah ilmu, dengan mengumpulkan sekitar 134 hadis ya. Lalu beliau berpindah membahas tentang masalah wudu, dan beliau mencantumkan lagi kalimat basmalah. Di sini menunjukkan apabila orang jeda dari satu perbuatan lalu ia memulai lagi, maka afdal membaca lagi basmalah. Sampai kalau kita bekerja umpamanya mencangkul, umpamanya kalau kita di kebun ya, kemudian kita beristirahat lalu kita mulai lagi, maka afdal baca lagi basmalah. Demikian juga dari aktivitas yang lain, termasuk makan. Bahkan sebagian para ulama antara makan minum tasmiyahnya beda. Jadi ketika makan baca tasmiyah, ketika minum baca apa? Tasmiyah, karena dianggap satu amalan yang berbeda. Dan baca basmalah yang paling pentingnya adalah tayamunan wa tabarrukan. Dimana seorang muslim, seorang mukmin membaca basmalah ketika akan berbuat sesuatu, itu dengan dua tujuan besar. Selain mengikuti sunnah, tapi ada hikmah. Yang pertama, tayamunan, yang artinya tidak ada sesuatu yang mendahului bismillah. Sedangkan yang kedua adalah tabaruk, yaitu kita meminta berkah kepada Allah dengan membaca basmalah. Menunjukkan satu aktivitas yang dimulai dengan basmalah akan penuh dengan berkah. Jadi termasuk makan, minum, bahkan berjima. Dan Imam Bukhari akan mencantumkan hadis di dalam bab wudu, tidak akan jauh dari pembahasan kita hari ini, tentang anjuran membaca basmalah untuk wudu. Beliau berdalil dengan disyariatkan tasmiyah ketika berjima. Dengan istilah kaidah usul, itu fikhul awla. Kalau berjima saja baca tasmiyah, maka otomatis berwudu lebih afdal baca tasmiyah. Maka Imam Bukhari memulai lagi pembahasan baru dengan kalimat bismillah. Qala kitabul wudu. Jadi kalimat kitab adalah majmu'a fihi asya. Majmu'a fihi masail. Yang berkumpul padanya masalah dan berkumpul padanya bahasan, maka dinamakan kitab. Kitabul wudu'i. Wudu, kalimat wudu dari sisi bahasa itu dibaca dengan dua bacaan itu yang paling terkenal ya, yaitu bidhammatil waw. Al-wudu ismun lil fi'li. Jadi kalimat wudu dalam ahli lugah yang paling dikenal dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama dengan didhammahkan wawunya, al-wudu. Maka itu artinya adalah ismun lil fi'li, nama untuk sebuah perbuatan. Jadi nama untuk satu perbuatan. Yang kedua dibaca dengan bil fathi, dengan fatah wawunya. Ini bi fathil wawi dibaca dengan al-wadu. Al-wadu ismun lilma alladhi yatawadu bihi. Ini ismun lilma'i alladhi yatawadu bihi. Ini yang paling populer ya di kalangan ahlu lugoh, kalimat wadu, wudu, atau wudu dibaca dengan dua kiraah, dengan dua lugoh yang ma'ruf. Yaitu yang pertama dibaca dengan dhammah, al-wudu. Itu ismun lil fi'li, nama untuk satu perbuatan. Dan wudu dari sisi bahasa bimakna al-wada'ah, ayat bimakna an-nadhafah wa nazahah, yang memiliki makna ya nadhafah wa nadharah wa nazahah, yang artinya adalah bersih, yaitu bersuci. Adapun al-wadu kalau dibaca dengan fathah wawunya, maka itu ismun lilma alladhi yatawadu bihi, yaitu nama untuk air yang dipakai untuk wudu. Apa Ustaz? Iya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dari sisi bahasa ya. Jadi kalau orang mengatakan talabtu al-wadu'a, ay bimana talabtul ma liyatawadu bihi. Kalau orang meminta wadu, maksudnya adalah meminta air untuk wudu. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada pembantunya untuk menghadirkan air. Dan terkadang digunakan juga kepada tempat, yaitu bezananya. Tapi yang dimaksud tentunya isinya. Karena dalam ilmu bahasa yang dinamakan ilmu balaghah, ya, itlaqul makan wa iradatu yani sahih sayu al-maq yama fihi, yani itraqul mahal wa iradatul hal. Jadi terkadang disebutkan tempatnya, tetapi yang dimaksud sesuatu yang menempati itu. Kalau orang mengatakan coba minta bezana, yang dimaksud minta air gitu. Terkadang dimaksudnya adalah halnya, bukan mahalnya. Bukan mahalnya. Dan itu biasa dalam hatta dalam bahasa kita juga menggunakan kalimat seperti itu. Dalam bahasa Arab juga menggunakan seperti itu. Adapun wudu dari sisi bahasa istilah, Maka para ulama mendefinisikan dengan berbagai definisi, tetapi yang ringan definisi wudu adalah istikmalul ma li ghusli wajhi wa liyadaini wa masi ra'si wa rijlaini ala sifatin makhsusin min asbabin makhsusin. Di mana para ulama mendefinisikan wudu adalah menggunakan air untuk muka, tangan, mengusap kepala, dan mencuci kedua kaki dengan sifat yang tertentu, dengan sebab-sebab tertentu. Dalam arti wudu ini, anggota badan yang terpenting ada empat, yaitu wajah, kedua tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, dengan sifat yang tertentu. Artinya sifat tertentu, sifat mencuci wajah, sifat mencuci tangan, sifat mengusap kepala, sifat mencuci kaki. Min asbabin makhsusin. Jadi sebab-sebab wajibnya wudu apa? Seperti wajib untuk sholat, baik sholat wajib atau sholat mustahab. Sebagian para ulama mewajibkan wudu untuk membaca Al-Quran, yaitu memegang mushaf. Kemudian untuk apa? Tawaf. Ya, itu menjadikan bagian terpenting wajibnya wudu. Kemudian kitabul wudu, kitab wudu yang diketengahkan oleh Imam Bukhari, yaitu bahasan yang keempat. Jadi kitab wudu ini dalam Sahih Bukhari adalah bahasan yang keempat. Setelah menyebutkan kitab wahyu, setelah menyebutkan kitabul iman, setelah menyebutkan kitabul ilmi, dan mengetengahkan bab-bab sebelumnya sebelum kitab wudu, karena Imam Bukhari tentunya meletakkan kaidah al-ilmu qoblal qawli wal amali, bahwa ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum apa? Beramal. Maka beliau menjadikan bab ilmu sebelumnya. Dan beliau membahas bab wudu karena amalan yang terpenting bagi setiap mukmin dan kewajiban amaliyah yang terpenting yang Allah Ta'ala syariatkan kepada orang mukmin adalah sholat. Sebagaimana dalil-dalil yang dipahami oleh kita. Lalu mengetengahkan bab wudu karena wudu adalah syarat sholat yang paling syarat. Jadi anggap bahwa di antara sekian syarat sholat, sahnya syarat sholat adalah toharah, yaitu bersuci. Maka dibahaslah bab berwudu sebelum bab sholatnya dan sebelum bab yang lainnya. Karena wudu syarat sahnya apa? Sholat. Maka yang dibahas syaratnya dulu sebelum yang disyaratkannya, yaitu tentang sholatnya. Kemudian perlu kita pahami bahwa dalam bab wudu Imam Bukhari membahas banyak masalah. Jadi apa yang kita akan ketahui dari bab wudu, maka sebagai berikut. Pertama, tentang dalil wajibnya wudu. Jadi tentang dalil wajibnya wudu. Yang kedua, menjelaskan tentang untuk apa orang mukmin berwudu. Jadi apa yang mewajibkan orang mukmin berwudu. Yang ketiga adalah berbicara tentang kaifiyah, yaitu tata cara wudu. Bagaimana tata cara wudu yang sunnah, sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah. Jadi kaifiyahnya, tata caranya, bagaimana wudu yang sunnah. Kemudian dalam wudu ini Imam Bukhari juga menjelaskan tentang hadis-hadis seputar nawakidil wudu, yaitu pembatal-pembatal wudu. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala mencantumkan dalam kitab ini termasuk adalah tentang ahkamun najasat, yaitu perkara-perkara najis ya. Karena Imam Bukhari tidak membuat bab tentang seputar najis. Tapi nanti akan disebutkan dalam bab wudu hadis-hadisnya. Kemudian juga dalam kitab wudu akan dicantumkan oleh Imam Bukhari, bukan akan, maksudnya dicantumkan oleh Imam Bukhari dan kita akan baca, yaitu seputar tentang qada hajat. Karena di Sahih Bukhari tidak ada bab qada il hajah, bab tentang adab qada hajat. Jadi tidak seperti umpamanya kalau antum belajar kitab Bulughul Maram, kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, itu ada babul miyah, babu aniyah, babul wudu, babu nawakil wudu, babil qada il hajah. Tapi dalam Sahih Bukhari tidak ada. Itu dimuat dalam bab wudu. Ini termasuk bab qada hajat, adab-adab seputar qada hajat itu dibahas oleh Imam Bukhari dalam bab wudu ini. Jadi sekitar hadis-hadisnya dimuat dalam bab wudu. Bahkan Imam Bukhari ya kita akan dapatkan di tengah-tengahnya gitu ya. Nanti kita akan lihat sejumlah hadisnya itu di tengah-tengah bab wudu. Nanti di ujungnya lagi ada lagi tentang hadis-hadis seputar wudu. Ya. Dan termasuk dalam kitab wudu ini akan dibahas juga tentang mashul khuffain, yaitu tentang hukum mengusap kedua khuf. Sebagian para ulama hadis memisahkan kitab mashil al-khuffain, yaitu memisahkan dalam bahasan khusus tentang mengusap khuf. Dan para ulama yang lainnya dari ulama hadis membuat bab yang paling besarnya adalah kitab taharah. Tapi Imam Bukhari tidak mencantumkan judul besar dalam sahihnya dengan nama kitab taharah. Kalau ulama yang lainnya biasanya kitab taharah, babul miyah, babul aniyah, babu izalati najasa, babul wudu, ya, babu nawakidil wudu, babil masih al-khufain, babi yakni at-tayamum, babil gusli, babul haidi. Dan akhir dari pembahasan kitab taharah adalah bab tentang haid, nifas, haid. Nah, itu apa yang kita akan ketahui dari bab ini. Jadi apa yang kita akan ketahui dari bab ini seputar hukum-hukum yang tadi. Otomatis di dalamnya juga akan dicantumkan tentang keutamaan wudu. Jadi keutamaan wudu akan ada dicantumkan sekitar beberapa hadis ya yang terpisah-pisah dalam Sahih Bukhari ini. Jadi tidak ada bab umpamanya padlul wudu, bab keutamaan wudu tidak ada ya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu ma jaa fi qaulillahi taala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Bab tentang firman Allah taala itu surah Al-Maidah ayat 4, maaf, ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu akan menunaikan salat, akan menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Qala Abu Abdullah, lalu berkata Imam Bukhari, wa bayyana Nabi sallam anna fardhul wudu'i marrah marrah. Dan Nabi sallam menjelaskan bahwa wajibnya wudu sekali-sekali. Maksudnya di sini mencucinya. Ya, jadi dan Nabi sallam menjelaskan bahwa wajibnya wudu, maksudnya di sini wajibnya mencuci dari anggota wudu adalah sekali-sekali. Wa tawaddu'a aidan marrataini. Demikian juga Nabi sallam pernah berwudu dengan mencucinya dua kali dua kali. Wa salasan, demikian juga tiga kali tiga kali. Wa lam yazid an salasin, dan tidak pernah melebihi dari tiga kali. Jadi tidak pernah mencuci wajah empat kali atau tangan empat kali, selalu mencukupkan tiga kali. Jadi tidak pernah melebihi dari tiga kali. Wa kariha ahlul ilmi al-isyrafu fihi, dan para ulama membenci berlebih-lebihan di dalamnya. Jadi berlebihan isyraf. Dan isyraf yang dimaksud paling pokok, isyraf dalam menggunakan airnya. Artinya tidak memubadirkan menggunakan air, tetapi sederhana dalam menggunakan airnya. Ya, nanti akan kita temukan bahwa Nabi sallam ya berwudu bisulusai mud, dengan 2/3 mud saja. Atau 1 mud. Jadi dinyatakan dalam hadis lain nanti bahwa Nabi sallam itu yaghtasilu bisa'in. Beliau mandi dengan 1 sa', 4 mud. Dan beliau berwudu dengan 1 mud. Dan pernah beliau berwudu dengan 2/3 mud. Jadi kalau kita lihat air aqua yang itu apa? Aqua gelas, ya seperti itulah ukurannya. Tidak isyrab. Isyrab juga termasuk melampaui dari batasan syariah. Pokoknya berwudu mencuci tangan sampai ke tiak gitu. Mencuci kaki umpamanya sampai lutut ya, atau tengah betis. Nah, itu termasuk isyraf, yaitu berlebih-lebihan dalam berwudu. Wa an yujawizu fi'lan Nabi sallam, dan juga dibenci melampaui batas dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bab yang pertama. Imam Bukhari tidak mencantumkan hadis, tapi Imam Bukhari menjelaskan, membawakan ayat, kemudian menjelaskan kalimat umumnya tentang tentang wudu. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum berwudu. Hukum berwudu masyru', disyariatkan bagi seorang mukmin, disyariatkan berwudu. Dan berwudu termasuk amal yang sangat mulia ya. Sebagaimana kita mengetahui ya faidah-faidah wudu yang akan dibahas tapi nanti. Ya, seperti wudu ini akan menyebabkan orang dihapus dosanya ya. Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kemudian salah satu amal yang menyebabkan Bilal bin Rabah masuk surga, di mana Nabi SAW mengatakan, aku telah mendengar suara terompahmu di surga. Lalu ditanya, amalan apa yang engkau kontinyukan sehingga aku mendengar suara terompahmu di surga? Maka Bilal mengatakan, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu, dan tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat dua rakaat. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa mengkontinyukan wudu, jadi wudu bukan untuk sholat, tapi wudu dilakukan oleh kita sepanjang hari. Kalau kita batal wudu lagi, kemudian sholat dua rakaat setelah wudu, maka apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu menyebabkan beliau sebagai penghuni surga. Sudah barang tentu ya, beliau bertauhid dan mengikuti sunnah ya. Tapi ini adalah amal yang rahasia, amal yang khusus yang dilakukan oleh beliau. Hukum wudu dari sisi hukum wudu, tadi wudu adalah disyariatkan dengan dalil Quran, sunnah, ijma'. Tapi kalau kita ditanya hukum wudu satuannya, maka wudu ada yang hukumnya wajib, wudu ada yang hukumnya mustahab, wudu ada yang hukumnya makruh menurut sebagian para ulama. Ada wudu yang menurut sebagian para ulama hukumnya haram. Kalau wudu yang hukumnya wajib adalah wudu bagi orang yang sholat ketika dalam keadaan berhadas. Jadi orang yang berhadas mau sholat wajib wudu. Itu contoh wudu hukumnya wajib. Adapun wudu yang hukumnya mustahab, yaitu mengkontinyukan wudu walaupun bukan untuk sholat, dimana kita menjaga wudu. Seorang mukmin menjaga wudu ya, seperti kita batal wudu lagi, batal wudu lagi, itu tidak mengapa. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Yang ketiga, sebagian para ulama mengatakan ada wudu yang makruh. Kok bisa wudu makruh? Sebagian para ulama mengatakan an yujaddida rajulu wudu'ahu qabla istimalihi. Yaitu orang yang mengulangi wudu sebelum dipakai wudunya untuk apa? Batal tidak katanya. Tidak melakukan ibadah, dia wudu lagi. Maka ini bagian tercela ya, karena orang akan membubadirkan air juga. Kemudian ada wudu yang hukumnya haram. Seperti apa wudu yang hukumnya haram? Qala ba'dul ulama an yatawadda'a ar-rajulu bima'il maghsub. Yaitu seseorang berwudu dengan air hasil mencuri. Bahkan para ulama membahas dalam ilmu fikih, apakah sah orang yang berwudu dengan air hasil mencuri, atau orang memakai baju, artinya memakai baju menutup aurat, tapi bajunya hasil mencuri, hasil mencuri. Dan para ulama membahas juga, yaitu apa, orang berumroh, orang menunaikan ibadah haji hasil korupsi, sah enggak hajinya, makbul atau tidak di sisi Allah? Yang jelas tidak makbul. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa at-thayyiba. Ibnu Taibah. Nah itu contoh wudu yang dikatakan oleh para ulama hukumnya haram. Itu seseorang berwudu dengan air hasil mencuri. Ya. Kemudian hukum wudu bagi orang yang sholat. Hukum wudu bagi orang yang sholat yang dia muhdis. Muhdis itu dalam kondisi berhadas, maka ijma wajib baginya wudu. Bidilalatil kitabi wasunnati wal ijma. Jadi berwudu bagi orang yang akan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka hukumnya wajib dan merupakan syarat diantara syarat sahnya. Kecuali ada riwayat dari Imam Zufar Sahibu Abi Hanifah, fa innahu yaqulu bizawaji salati janazah biduni taharah. Wa hadzal qaul marfud. Wa yu'tabar ini qaul mukhalaf ali lima kana alaihi al ummah. Ada pendapat, tapi dianggap pendapat ini pendapat nyeleneh, ya. Yaitu yang diriwayatkan dari Imam Zufar, itu sahib Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan boleh sholat jenazah tanpa berwudu. Walaupun mungkin ada alasannya, kenapa Imam Zufar membolehkan untuk sholat jenazah tanpa wudu. Karena beliau menganggap sholat jenazah itu bukan sholat, karena tidak ada ruku dan sujud, tapi doa. Kalau doa boleh tanpa wudu, maka berarti dianggap bahwa sholat jenazah juga boleh tidak berwudu. Tapi ini kaul yang dhaif, kaul yang lemah. Jadi kaul yang mardud, kaul yang tertolak. Bahkan dianggap dalam bahasa Indonesia ya kaul yang nyeleneh. Walaupun itu ada dari ulama besar, ya. Karena sholat jenazah udah dinamakan sholat, dan itu masuk dalam umum ayat. Dalil yang menunjukkan bahwa berwudu, bersuci yaitu berwudu, wajib bagi orang yang sholat dan syarat bagi orang yang sholat, itu firman Allah Ta'ala di surah Al-Ma'idah ayat 6 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati. Sebagian para ulama bahkan dinukil ini jumhur ulama, baik ulama tafsir atau yang lainnya, di mana di situ ada takdir. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati wa antum muhditsin. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu akan menegakkan sholat, akan menunaikan sholat dalam keadaan kamu sedang berhadas. Jadi situ ada mahdhub muqaddar. Ada yang dibuang, ditakdirkan, yaitu wa antum muhdits. Yaitu kamu dalam keadaan muhdits. Atau untuk satu orang, wa anta muhdits, dan kamu dalam keadaan sedang berhadas, maka cucilah wajahmu, seterusnya. Adapun sunnah, maka banyak redaksi tentang sunnah, seperti hadis nomor 1 nanti dalam bab ini. Dalam bab yang kedua yaitu apa? Hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan mutafakun alaih. La yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu idza ahdatsa, apabila dalam keadaan berhadas, iya, sehingga berwudu. Berarti di sini adalah dalil sunnah. Dan dalil sunnah itu banyak, ya. Cuma ini salah satu hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama, sebagaimana telah dinukil oleh Imam Ibnu Mundzir rahimahullahu taala dalam kitab ijma. Qala ajma'a ahlul ilmi ala anna salata la tujzi'u illa bi taharat. Kata beliau, telah sepakat para ulama bahwa salat tidak sah kecuali bersuci. Jadi orang yang salat tanpa bersuci, salatnya tidak sah. Oleh sebab itu Imam Bukhari mendahulukan bab wudu sebelum bab salatnya. Kenapa? Karena mendahulukan syaratnya. Dan wudu adalah hal yang paling terpenting dari syarat-syarat apa? Salat. Jadi dari syarat-syarat salat adalah syarat yang terpenting. Maka Imam Bukhari membawakan bab ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi nida dalam Al-Quran ada beberapa bentuk. Ada yang dengan manusia bentuknya. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam ilmu tafsir dikatakan bahwa golimnya ayat ya ayyuhan nas itu makiyah. Dan ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, golimnya adalah dani. Yaitu ayat yang turun setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Itu golimnya. Dan dalam Al-Quran juga terkadang disebutkan ahlul kitab. Seperti ayat ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya. Dan ayat yang semisalnya itu hitam kepada ahlul kitab. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum, ay bimana idza aradtum. Yang artinya apabila kamu bermaksud. Wa qad istadala Allah ulama bihadil ayah ala wujubi niyyah wa anna niyyah syartun lisihatil wudu. Wa anna niyyah syartun lisihati salat. Di dalam ayat ini katakan idza kuntum ila salat. Ai bimana idza aradtum. Di sini diambil dalil oleh para ulama sebagai dalil bahwa niat syarat sah ibadah. Niat syarat sah wudu dan niat syarat sah salat. Niat. Wa niyatu mahaluha fil qalbi. Wa niyatu mahaluha fil qalbi. Bil ijma. Duna talafudi biha. Dan niat tempatnya dalam hati dan niat tidak dilapatkan. Jadi niat tempatnya dalam hati. Kenapa? Li'anna niyata amalul qalbi. Karena niat itu adalah amal hati. Bahkan ijma para ulama law nataqa ar-rajulu bi kalimatin niyyah wa lam yanwi bi qalbihi lam yasi ibadatu. Kalau ada orang melapatkan niat, mengikrarkan dan mengucapkan kalimat niat tapi hatinya tidak niat, tidak sah walaupun dilapatkan niat itu, karena niat adalah amal hati ya. Jadi niat itu adalah amal hati, sehingga dalam sebagian tafsir dari niat adalah qasdul qalbi muqtaranan bi fi'lihi lakin hadza ghairu yani qawi fi ta'rif. Definisi niat adalah qasdul qalbi, yaitu niat hati ya, muqtaranan bi fi'lihi, yang dibarengi dengan perbuatan. Tapi itu tidak kuat karena tidak mesti niat dibarengi dengan perbuatan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada seseorang dengan niatnya walaupun terkadang dia tidak melakukannya. Jadi ada orang yang mendapatkan pahala dari niatnya walaupun dia tidak melakukannya. Ada pahala niatnya. Maka ya tidak mesti niat itu dibarengi dengan perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum cucilah wajahmu. Maka di sini menyebutkan arkanul wudu, yaitu rukun wudu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku. Jadi rukun yang pertama mencuci wajah, rukun yang kedua mencuci tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Rukun yang ketiga adalah mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, kita akan lihat di ayat ini dengan ucapan Imam Bukhari, qala wa bayana an-nabi sallam anna farrul wudu'i marrah wa tawadda'a aidan marrataini wa salasan wa lam yazid ala salas. Nah, pertama di sini wudu ijma wajibnya wudu bagi orang yang sholat dalam keadaan hadas. Jadi ijma bahwa wudu wajib bagi orang yang akan sholat dalam keadaan hadas. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan menunaikan sholat, maka cucilah wajahmu, sampai seterusnya. Seolah-olah ayat ini mengatakan, walaupun dalam keadaan berwudu, walaupun belum batal, kalau akan sholat wajib apa? Wajib wudu. Karena seolah-olah dalam ayat ini mengatakan setiap orang akan sholat wajib apa? Wudu. Walaupun belum berhadas. Walaupun belum berhadas. Ya. Akan tetapi jumhur ulama memaknai ayat ini dengan mengatakan bahwa pada ayat ini ada mahdhub muqaddar. Jadi ada yang dibuang, ditakdirkan. Yaitu apa? Wa anta muhdits. Dan kamu dalam keadaan berhadas, maka cucilah wajahmu. Maka cucilah wajahmu. Dan ini pendapat jumhur. Sebagian dari ulama salaf mengatakan tidak ada takdir. Maka diambil zahir dari ayat ini bahwa orang yang akan sholat wajib wudu walaupun belum berhadas. Jadi kalau akan sholat ya wudu walaupun dia belum berhadas. Jadi kalau tadi punya wudu umpamanya sholat asar dan kita belum berhadas, akan sholat maghrib, maka tetap wajib apa? Wudu. Dengan zahir ayat ini, kalau dianggap tidak apa, ada yang muqaddar, mahdhub muqaddar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tetap ayat ini dipahami zahir, hanya maknanya dimansuh. Artinya maksudnya di sini bahwa perintah untuk wudu setiap sholat itu dimansuh. Dimansuh dengan apa? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau melakukan wudu untuk beberapa sholat. Dan ditanya oleh Umar, dan ini akan kita bahas nanti di bab berikutnya. Maka Nabi SAW mengatakan amdan fa'altuhu ya Umar, bahwa Nabi SAW melakukan wudu untuk beberapa sholat. Lalu ditanya oleh Nabi apa oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, amdan fa'altuhu ya Umar. Aku melakukan ini sengaja wahai Umar untuk ngasih tahu boleh wudu untuk beberapa salat. Dalam arti tidak tajdidul wudu untuk salat yang baru. Dan Nabi SAW melakukannya. Jadi Nabi SAW melakukannya. Kemudian para ulama mengatakan, setelah ada perbedaan yang tadi, maka ulama ahlul fatwa sepakat bahwa orang yang tidak berhadas dan orang yang punya wudu datang waktu sholat dan akan wudu, maka tidak wajib apa? Wudu. Hanya tadi disebutkan itu ada khilaf pernah itu. Tapi setelah itu menurut banyak ulama muhakkik, tidak ada lagi perbedaan di antara ulama bahwa wajibnya berwudu adalah bagi orang yang akan sholat kalau dia punya hadas. Kalau dia tidak punya hadas, maka tidak wajib tajdid al-wudu, tidak wajib membaharui apa wudunya. Dengan wudu yang pertama, maka baginya adalah boleh. Jadi wudu yang pertama boleh. Ya. Dan tentunya menggabungkan sholat dengan satu wudu ada dua jenis, menggabungkan yang wajib dengan yang wajib. Seperti kita menjamak sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya, atau yang sifatnya ada jeda. Ya, kita sholat duhur kemudian menunggu sampai asar belum batal. Atau kita seringnya kan di masjid ya sholat maghrib ke isya ikut taklim kemudian tidak batal. Sholat maghribnya apa? Ya, kita wudu di sholat maghrib, sholat isyanya tidak wudu lagi. Kita apa? Sholat. Yang kedua, yaitu sholat wajib dengan sholat apa? Sunnah. Seperti sholat qobliyah, kemudian sholat wajib, kemudian sholat apa? Ba'diyah. Berarti menggabungkan sholat wajib dengan sholat sunnah dengan satu apa? Dengan satu wudu. Dan semua ini hukumnya boleh. Jadi semua ini hukumnya boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, poin-poin penting di sini, faghsilu wujuhakum. Maka di sini adalah al-ghuslu mencuci. Wajah jelas nanti wa aydiyakum bil marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nah, pada ayat ini para ulama ada berbagai perbedaan supaya paham aja ayat-ayat ini. Pertama, kalimat ilal marafiq, kalimat ila. Para ulama berbeda pendapat tentang kalimat ila dalam ilmu lugah. Ila bimakna ma'a, ila bimakna intihaul goyah. Dalam bahasa Arab, demikian juga dalam bahasa syariat, ila itu terkadang bimakna ma'a, artinya berserta, masuk ya, dalamnya. Terkadang ila bimakna intihaul goyah, artinya untuk menyebutkan batasan. Seperti antum umpamanya tanah saya yang mana? Min huna ila huna. Dari situ ke situ. Berarti batasan di situ. Ya. Lalu apa perbedaannya yang akan ada pengaruh dari perbedaan ini? Kita lihat. Kalau ila bimana intihaul goyah, maka berarti siku tidak wajib dicuci. Karena maknanya mencuci tangan sampai siku. Tapi kalau ila bimana ma'a, yang memiliki makna masuk beserta, berarti sikunya wajib apa? Dicuci. Sehingga kalau kita berwudu harus masuk sampai ke lengan. Ya, jadi harus sampai ke sini kita mencucinya. Dan yang rajih tentunya ila bimakna ma'a di sini. Ya, ila bimakna ma'a. Tapi itu sederhana. Nanti kita akan jelaskan dengan perincian tentang wudunya. Yang kedua, wamsahu biruusikum. Ba di sini juga berbeda para ulama. Jadi hanya perbedaan satu huruf maknanya apa akan berbeda kaifiah ibadahnya. Wamsahu biruusikum. Ba, apakah ba-nya lil isti'ana, ba lil ilsaq, atau ba li tab'id? Kalau ba li tab'id, diambil istimbat mengusap kepala boleh sebagian rambutnya. Karena ba-nya li tab'id, menyedukan sebagian kepala. Sehingga orang wudu begini. Kalau ba bimana lil ilsaq, ba li sababiyah, lil isti'ana, maka menunjukkan bahwa menggunakan air dan mengusapnya begini sempurna gitu. Itu contoh ba. Ya. Dan ba ini juga memiliki makna yang berarti dalam ilmu akidah. Contoh bismillah. Ahlussunnah mengatakan ba-nya li isti'ana yang artinya kita itu bekerja berbuat dengan pertolongan Allah. Karena ahlussunnah meyakini perbuatan kita adalah makhluk Allah. Tapi kalau menurut Mu'tazilah, ba-nya li sababiyah. Karena mereka tidak memasukkan perbuatan manusia dari makhluk Allah. Jadi ini urgensi. Orang bicara agama harus tahu bahasa. Karena tingkatan bahasa berbeda. Kita lihat juga fi umpamanya. Huruf fi. A'amintum man fis sama. Fi bima'na gorfiyah atau fi bima'na ala. Amin tuman fisama. Kalau diartikan fi li darfiyah itu dipahami keliru bahwa Allah diliputi oleh makhluk. Tapi ketika fi bima'na ala, aiman ala sama, zat yang berada di atas langit. Dan kita tahu para bapak, saya berjalan di bumi, apa di dalam bumi enggak ya? Wa idza darabtum fil ardi. Apa masuknya adalah seperti apa itu? Yang wayang itu nerus bumi, enggak ya? Yang dimaksud fi adalah ala, artinya berjalan di atas bumi. Itu huruf ya. Huruf memiliki makna. Maka di sini biruusikum. Ada perbedaan. Dan pendapat yang rajih tentunya ba lil ilsaq, bukan litabin. Karena yang sunnah mengusap kepala semuanya. Dan kaifiyahnya akan kita jelaskan. Tapi sekedar paham dalam ayat ini ada perbedaan. Wa arjulakum. Di sini ada dua qiraah ma'ruf. Qiraatul jarri awil hafdi wa qiraatun nasbi. Bacaan wa arjulakum di sini ada dua qiraah. Ada dua bacaan. Yang pertama dibaca dengan hafad atau jar. Maka dibacanya wa arjulikum. Jadi dibacanya apa? Wa arjulikum. Dan dibaca dengan nasab dan tanda nasabnya fathah karena di sini adalah isim jamak taksir. Wa arjulakum. Wa arjulakum. Qiraah ini memberikan pengaruh antara ahli sunnah dengan ahlu bidah. Bahwa orang-orang Rafidah dengan orang-orang Khawarij, mereka kakinya tidak dicuci, tapi mereka kakinya diusap. Gitu. Karena mereka membacanya wa'arjulikum. Dibaca dengan jar. Ahli sunnah sepakat bahwa kaki ketika tidak memakai hub, wajib dicuci. Dan membaca ayat ini tentunya yang ma'ruf dengan dibaca nasab wa'arjulakum. Tapi kalau ada pertanyaan, bolehkah dibaca dengan jar dalam ilmu lugah dan ilmu qiraah? Artinya ilmu qiraah, artinya ini ada sananya bacanya. Kalau ilmu lugah ya secara bahasa boleh enggak? Nah, para ulama mengatakan boleh dibaca wa arjulikum yang hukum asalnya adalah dibaca nasab. Tapi dibaca jar, ada istilah dalam ilmu lugah, ilmu nahu, lil mujawarah. Yani litasil al lisan, untuk memudahkan pada lidah seseorang di mana pengatopan kepada yang terdekat, naatnya kepada yang terdekat ya. Jadi kan ini naatnya kepada wujuhakum wa aydiakum. Di sini ada yang paling dekat, biru usikum, maka dibaca yang semestinya wa arjulakum jadi wa arjulikum. Kenapa? Lil mujawirah. Karena tetangganya dibaca jar, ya dibaca jar itu lebih memudahkan kepada lisan. Dan ini dari sisi lugawi. Dan para ulama mengatakan boleh dibaca wa arjulikum. Hal itu adalah untuk dalil tentang mengusap kepada khuf. Jadi dibaca dengan jar itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Huzaimah rahimahullahu taala, bahwa boleh dibaca dengan wa arjulikum dengan alasan bahwa itu hukum asalnya adalah dibaca nasab, tapi dibaca wa arjulikum untuk menetapkan hukum bolehnya mengusap khuf. Jadi bolehnya mengusap khuf. Nah. Dan tentunya pendapat yang hak, kaki dicuci ketika tidak memakai khuf. Dan Imam Bukhari akan mencantumkan bab nanti, bab mencuci kaki, dengan mencantumkan hadis wailul aqabi minan nar. Itu ada sahabat Nabi SAW yang terlihat tumitnya tidak tercuci, maka Nabi SAW dengan mengangkat suaranya mengatakan wailul aqabi minan nar, celaka tumit yang tidak tersentuh dengan air. Maka menunjukkan dalam hadis ini bahwa kaki wajib dicuci. Nah, ini sekedar kita mengetahui ya bahwa dari ayat ini terjadi perbedaan-perbedaan itu sampai dari melihat huruf. Melihat apa? Melihat huruf dan cara qiraahnya. Ya. Kemudian qala Abu Abdullah, itu Imam Bukhari, wa bayyana Nabi sallam anna fardhul wudu'i marrah marrah. Yang dimaksud di sini berapa kali mencuci anggota wudu. Mencuci anggota wudu yang wajib adalah satu kali satu kali. Jadi mencuci anggota wudu yang wajib, yang itu adalah merupakan rukunnya, adalah satu satu kali. Nabi SAW terkadang wudu dengan dua kali dua kali, dan Nabi SAW terkadang wudu dengan tiga kali tiga kali. Tapi ada yang hanya sekali, yaitu mengusap kepala. Nanti kita akan bahas. Semua anggota badan wudu dianjurkan boleh, atau dianjurkan tiga kali, dianjurkan dua kali. Tapi ada yang hanya satu kali, yaitu mengusap kepala. Dan ini pun kita akan ulangi. Tapi kita melihat dari judul ini dulu. Ya. Mencuci telapak tangan tiga kali, berkumur-kumur tiga kali, membuang air dari hidung tiga kali, mencuci wajah tiga kali, mencuci tangan tiga kali, mencuci kaki tiga kali, tapi mengusap kepala satu kali, termasuk mengusap apa? Telinga satu kali. Ya, jadi yang tiga kali selain apa? Selain kepala. Walam yasid an salasin, dan tidak melebihi dari tiga kali. Bahkan disebutkan dalam hadis paman zada. Jadi barang siapa yang menambah, maka Nabi SAW mengatakan taqad asawa dhalama wa ta'adda. Maka siapa yang melebihi tiga kali ketika dia mencuci anggota wudunya, maka dia telah berbuat kesalahan dan telah berbuat dolim dan telah melampaui batas. Jadi dilarang kita wudu melebihi tiga kali. Kemudian di sini dikatakan dan makruh. Makruh dalam istilah ulama terdahulu adalah haram. Bukan makruh artinya kalau dilakukan boleh, tapi makruh menurut mereka adalah haram, yaitu israf fihi, berlebih-lebihan dan melampaui dari perbuatan Nabi SAW. Nah, tadi dikatakan al-israf nau'an, Isyrak dalam wudu ada dua jenis. Al-isyrak fisti'malil ma, isyrak dalam menggunakan air. Ya. Yang kedua al-isyrak fi kaifiyah, isyrak dalam kaifiyah. Jadi berlebih-lebihan dalam wudu ada dua. Yang pertama berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Maka nanti akan ada hadis bahwa Nabi SAW berwudu dengan 2/3 mud saja. Wudu dengan 1 mud saja. Bukan 1 ember ya. Ya, kalau mungkin ketika kita menggunakan keran tidak berlebihan gitu ya. Tapi nanti kita akan perinci ini, tapi ini dari judul-judul. Yang kedua isyrab dari sisi kaifiyah. Isyrab dari sisi kaifiyah ada dua. Min jihatil adad wa min jihatil had. Berlebihan dalam kaifiyahnya, pertama dari sisi jumlah cucian. Dikatakan isyrab mencuci lebih dari 3 kali. Yang kedua isyrab adalah berlebihan dalam batasannya. Jadi ketika kita mencuci tangan tidak sampai ketiak gitu. Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah memberikan contoh sampai masuk ke daerah lengan saja yang menunjukkan bahwa sikunya terkena. Kemudian dalam kaki hatta asra ila sak, sampai masuk ke bagian betis. Tapi bukan tengah betis, maksudnya masuk ke bagian betis yang menunjukkan bahwa mata kaki adalah masuk yang dicuci. Tapi tidak boleh orang wudu sampai ke lutut gitu. Kalau lagi wudu, kalau mencuci biasa ya silahkan saja. Tapi ketika wudu jangan. Ya. Tidak melampaui apa? Tidak melampaui batas ya. Yang telah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk poin terakhir di dalam bab ini, ya. Kita akan kembali ke mana ayat ya? Kepada mana ayat ya? Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya, ayat yang tadi bagian akhir wawu yang ada dalam ini faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu birusikum wa arjulakum, terakhir ini wawunya litartib au lil mutlaqil jam'i. Apakah wawu yang ada dalam ayat ini litartib, ia menunjukkan bahwa wudu harus tartib, atau wawu yang ada di sini adalah lil mutlaqil jam'i? Lil mutlaqil jam'i menyebutkan 4 poin tadi tanpa harus tersusun. Karena memang hukum asal dalam ilmu nahu fa litartib ma'a ta'kib. Wawu lil mutlaqil jam'i summa litartib ma'a ta'kib. Yani ma'afwan ma'a tarohi. Jadi ini dalam ilmu usul, dalam ilmu lugah. Huruf atof, huruf kata sambung dalam bahasa Indonesia, itu kan ada summa, ada wawu, ada fa, ada bal, dan itu nama-nama huruf sambung. Dan setiap itu memiliki makna. Kalau fa, maka dikatakan tartib, ya. Itu apa litartib? Untuk menyebutkan tertib, susunan. Kalau wawu lil mutlaqil jam'i. Kalau summa tartib ma'a tarohi. Kalau saya katakan ja'a Muhammadun fa Abdurrahman, berarti jedanya langsung. Siapa? Pertama tadi Muhammad ya. Kemudian Abdurrahman langsung. Tapi kalau kata saya ja'a Muhammadun summa Abdurrahman, ya minimalnya ada 5 menit gitu ya masuknya. Ya. Itu apa? Summa. Ya. Di sini punya pengaruh. Kalau dikatakan wawu ini tertib, maka berarti tidak sah kalau ada orang sholat, maaf, kalau ada orang wudu tidak tertib ini. Tapi kalau diartikan di sini adalah lil mutakil jami, berarti kalau ada orang mencuci tangan dulu sebelum wajah, sah wudunya. Tapi yang rajih sudah barang tentu, dan ini pendapat yang kuat, bahwa wau di sini litartib. Litartib. Buktinya apa? Dua bukti. Pertama, kata para ahlu lugoh, kalaulah wau-nya bukan litartib, maka seyugianya mengusap kepala disebutkan setelah kaki. Karena secara logika, ya, harusnya yang dicuci dulu semuanya, baru yang diusap. Tapi ketika yang diusap disebutkan di tengah-tengah, menunjukkan bahwa itu tartib harus begitu. Kemudian yang kedua, perbuatan-perbuatan Nabi dan perbuatan-perbuatan para sahabat tidak didapatkan. Ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak melakukan sholat seperti ini. Maaf, melakukan wudu tidak seperti ini. Dan ini masuk kepada kaidah umum, ibda'u bima bada Allah. Jadi mulailah apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ditutup ya. Dari ayat ini diambillah satu kesimpulan oleh para ulama rukun wudu. Bahwa rukun wudu ada 6. Jadi rukun wudu ada 6. Ya. Apa saja rukun wudu? Yang pertama mencuci muka. Kedua mencuci tangan sampai siku. Ketiga mengusap kepala. Keempat, mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Kelima, tartib. Keenam, al-mu'alah. Apa makna al-mu'alah? Ya ta'akubu ba'duhu ba'd. Artinya berwudu itu harus berkesinambungan. Maksudnya tidak boleh begini berwudu. Ada orang berwudu, cuci muka. Ngobrol heula sampai kering. Lalu mencuci tangan setelah itu tidak sah. Ya, mesti mualah, berkesinambungan itu ya. Ya, sampai di sini dulu bahasan di sore hari ini. Sabar ya, jangan bertanya dulu tentang kaifiyah wudu. Ini kita memahami nas ayat ya. Nanti kaifiyah wudu akan dibahas satu persatu hadisnya. Ya. Baik, ana ucapkan jazakallahu khairan wa khairul jaza kepada guru kita Al-Ustadz Abu Qatadah Al-Atsari hafizallahu taala yang telah menyampaikan materinya untuk kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya bagi Al-Ustadz dan kita semua. Dan di sini saya akan membacakan beberapa poin penting pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Faedah kajian pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, yang pertama, segala aktivitas yang diawali dengan bismillah maka akan mengandung keberkahan di dalamnya. Yang kedua adalah wudu dari segi bahasa artinya bersuci. Yang ketiga, rukun wudu terdapat 6. Yang pertama mencuci wajah. Yang kedua mencuci tangan sampai siku. Yang ketiga mengusap kepala. Yang keempat mencuci kaki sampai mata kaki. Yang kelima adalah tartib. Dan yang keenam adalah berkesinambungan. Yang keempat, wajibnya wudu untuk sholat, baca Al-Quran, dan tawaf. Dalil tentang wudu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dan yang terakhir, hukum wudu disyariatkan bagi seorang mukmin. Dan kembali ana mengajak kepada sahabat media Agama Islam yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Anda dapat memberikan pertanyaan Anda melalui SMS atau line WhatsApp kami di nomor 0813 8068 6144. Dan telah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami, Ustaz. Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Ustaz dan kita semua dimanapun Ustaz berada. Apabila kita lupa membaca bismillah ketika berwudu, apakah wudunya sah atau tidak? Bagaimana hukumnya membaca bismillah di kamar mandi, Ustaz? Dan cara menghilangkan waswas syaitan ketika berwudu. Terima kasih dari hamba Allah di Tasikmalaya. Pertanyaan, iya. Makanya kalau di majelis beda dengan yang mendengar dari kejauhannya. Kalau membaca basmalah ketika berwudu, itu dinukil ijma, hukumnya mustahab ya. Jadi membaca tasmiyah, membaca bismillah ketika berwudu hukumnya mustahab. Dengan dalil-dalil la wudu'a liman lam yadhkurismallah. Tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak membaca basmalah. Berarti kalau bukan wajib atau bukan rukun, maka orang yang berwudu tanpa bismillah wudunya adalah sah. Jadi wudunya adalah sah. Kemudian pertanyaan yang kedua, berzikir di toilet. Jadi berzikir di toilet, apa hukumnya orang berzikir di toiletnya? Allah alam, membaca basmalah berzikir ketika kita ada di toilet hukumnya makruh, tidak selayaknya, karena tidak mengagungkan syiar Allah. Jadi tidak mengagungkan syiar Allah. Sebagian para ulama berdalil tentang larangan orang itu berzikir di tempat yang kotor. Salah satu yang pernah dilakukan oleh Nabi Hasalam, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat pembuangan sampah satu kaum, dan beliau dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya, sehingga setelah itu menjawab mana orang yang tadi mengucapkan salam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya. Jadi menjawab salamnya. Jadi kalau berwudu di toilet, ya cukup ketika dia masuk ke dalam mengatakan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith, maka dengan itu telah cukup dia bertasmiyah ya untuk wudunya. Dan wudu di toilet boleh ya. Sebagaimana mandi janabah boleh, wudu juga apa? Boleh, wallahu taala. Baik, pertanyaan kedua, Ustaz, apabila kita telah selesai berwudu, namun kita tidak sengaja memegang farj tanpa sahwat, apakah wudunya batal ataukah tidak, Ustaz? Terima kasih dari hamba Allah di Tasikmalaya. Ini pembatal wudu, yaitu pembatal wudu. Menyentuh zakar, kalau dilihat dalam kitab yang paling mudah di Bulughul Maram, ada dua hadis yang diketengahkan oleh Imam Ibnu Hajar tentang hukum memegang zakar. Hadis yang pertama, ada seseorang datang kepada Nabi Sallam, ya, bahwa seseorang itu memegang zakarnya, lalu bertanya, apakah berwudu? Maka Nabi Sallam mengatakan, badatun minka, itu daging kamu itu. Kalau tangan dengan tangan menyentuh tidak batal, ya demikian juga tangan menyentuh zakar tidak batal. Itu hadis pertama. Tapi pada hadis yang kedua, Nabi Hasalam menjelaskan dengan tegas, man massa zakarahu falyatawadda. Nabi SAW mengatakan, barang siapa ia memegang zakarnya, maka berwudulah. Jadi di sini ada hadis Talq Ibnu Ali, ada hadis Busrah binti Safwan. Ada dua hadis. Maka para ulama berbeda pendapat dengan banyak pendapat tentang hukum menyentuh zakar. Pendapat yang pertama yang mengatakan menyentuh dakar tidak batal sama sekali, berargumen dengan hadis Tolku Ibnu Ali. Sebagian para ulama mengatakan bahwa menyentuh dakar membatalkan wudu, itu berdalil dengan hadis Busrah binti Safwan. Ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang pertengahan, yaitu siapa yang memegang dakar dengan syahwat maka batal. Itu seperti riwayat dari Imam Ahmad. Ya, jadi ini ada dua pendapat, apa tiga pendapat tentang memegang dakar. Mana yang rajih? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang rajih bahwa memegang dakar itu membatalkan wudu. Karena hadis-hadis yang menyatakan batal lebih kuat dari hadis yang mengatakan tidak batal. Jadi yang mengatakan tidak batal itu lebih, artinya tidak lebih kuat, dan yang mengatakan batal lebih kuat, karena rawi-rawinya juga banyak, jalan-jalannya adalah banyak. Ya, jalannya adalah banyak. Dan seandainya pun hadis Sufwan apa Talq Ibnu Adi adalah sahih, maka hadis itu kisahnya dalam sholat, ya. Artinya orang memegangnya dengan ada ha'il, memegang ada penghalang. Jadi memegangnya ada penghalang. Sebagian para ulama mengatakan mansuh dengan hadis Busrah binti Safwan radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Kemudian kalau memegang dakar orang, seperti seorang ibu memegang dakar anaknya, maka wallahu alam tidak membatalkan wudunya. Karena nasnya man masa dakarahu. Jadi siapa yang memegang dakarnya? Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dunia dan di akhirat tentunya bagi kita semua. Ustaz, tentang sholat istisqo, kapan seharusnya seorang muslim dianjurkan melakukannya? Syukron, jazakallahu khairan. Sholat istisqo kapan diingatkan? Sholat istisqo ketika terjadi al-qadha, kemarauannya. Dan sholat istisqo seperti sholat-sholat yang lain, itu Idul Fitri Idul Adha, sholat istisqo adalah dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin. Jadi dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin. Dan tentunya atas pertimbangan dari ulama. Jadi sholat istisqo tidak seyogyanya dilakukan oleh individu-individu. Karena itu yang sunnah. Yang sunnah. Nabi SAW memimpin sholat istisqo, dan ketika terjadi kemarau di masa Umar, Umar radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada Abbas untuk sholat istisqo dan beristisqo. Istisqo bisa dilakukan tanpa sholat. Jadi istisqo bisa dilakukan tanpa sholat. Istisqo artinya apa? Minta turun hujan. Mana dari yang menunjukkan bahwa beristisqo boleh tanpa sholat? Yaitu apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat Jumat. Dan di situ tidak menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat istisqo di hari Jumat, yaitu ketika Nabi SAW sedang di mimbar. Jadi ketika Nabi SAW sedang di mimbar, tiba-tiba muncul orang meminta kepada Nabi SAW, mengatakan di kampungku telah kemarau panjang. Maka Nabi SAW langsung ketika sedang berkhutbah, beliau mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya. Dan di saat itu juga hujan turun. Jadi tidak lama kemudian setelah Nabi SAW beristisqo, maka turun hujan. Minggu depannya Datang lagi orang yang tadi. Ya Rasulullah, ternyata hujannya lebat, jalan-jalan putus, kebun-kebun kena banjir. Maka Nabi SAW itu meminta lagi doa, tapi meminta dihentikan hujannya. Ya. Maka Nabi SAW berdoa lagi. Maka tiba-tiba dalam bahasa orang Jawa Barat itu awan nyingrai. Bahasa Indonesianya apa ya? Nyingkir. Karena Nabi SAW berdoa, ya Allah, ya ilal jibal wal audiyah, ya Allah, hujannya jangan di perkotaan lah gitu. Hujannya tuh ke wadi-wadi dan gunung-gunung. Maka tiba-tiba itu awan yang bergumpal itu pergi, ya pergi. Jadi ini istisqa dilakukan kapan? Dilakukan ketika sholat Jumat. Kemudian Nabi SAW juga pernah istisqa setelah sholat, tapi bukan sholat istisqa. Itu sholat biasa, berdoa langsung. Berdoa langsung. Ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan sholat istisqa, sholat yang ada istisqa yang ada sholatnya, istisqa yang ada nasihatnya. Jadi kalau di apa digabungkan istisqa, kapan sholat istisqa? Sholat istisqa adalah ketika terjadi kemarau panjang. Itu alasan tidak, maka itu kembali kepada Amirul Mukminin. Artinya yang menentukannya bukan imam masjid tiba-tiba sholat. Kemudian apa adab-adab orang yang akan melakukan sholat istisqa? Pertama, kita wajib tahu bahwa kemarau panjang adalah berkaitan dengan dosa kaum muslimin. Apa yang menyebabkan tidak turun hujan? Banyak dalam hadis. Alasan yang pertama, karena banyak yang tidak menunaikan zakat. Walam yamna'u zakata amwalihim ila muni'ul qataru laulal bahaimu lam yumtaru. Nabi SAW mengatakan, tidaklah satu kaum menahan zakat-zakat mereka kecuali Allah akan menahan turunnya hujan. Kalaulah tidak ada binatang-binatang melata, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah bentuk keboliman, penyimpangan, ya, kemaksiatan, termasuk mengurangi takaran dan timbangan. Walam yankusu al-mikyala wal-mizana ila ukhidu bisinina wasidatil ma'unati wajulur sultani. Tidaklah kalian mengurangi takaran dan timbangan, ya, dalam interaksi jual-beli, kecuali Allah akan mengancam, mengazab dengan kemarau, kesempitan dalam harta dan ekonomi, dan dikuasakannya musuh-musuh kalian kepada kalian. Nah, ini ancaman, jadi dosa. Nah, oleh sebab itu, ketika terjadi kemarau panjang, maka langkah yang pertama adalah taubah wal istighfar. Yaitu kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat dan istighfar adalah salah satu sebab turunnya hujan. Lihat dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Al-ayah. Hendaklah kalian meminta pengampunan kepada Rabbmu, maka Allah akan menurunkan hujan. Ya. Hujan yang apa? Midrara. Hujan yang penuh dengan berkah. Hujan yang ya menyebabkan buah-buahan, biji-bijian, ikan-ikan ya hidup lagi, rumput-rumputan dan yang lainnya. Jadi istighfar. Kemudian apa? Kasratu sedekah. Yaitu sedekah. Sedekah. Kemudian orang yang akan sholat istisqa beda dengan sholat idul adha dan idul fitri. Kalau sholat idul adha dan idul fitri, maka dianjurkan bagi orang itu bergaya. Artinya bersolek. Orang yang akan sholat idul adha dan sholat idul fitri, memilih pakaian yang paling dimiliki, baik. Tapi ketika orang akan sholat istisqa yatajallad. Artinya jangan bergaya. Karena kita akan menampakkan butuhnya kepada Allah. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa tidaklah seseorang itu menampakkan kebutuhannya kepada Allah Ta'ala. Ya, ya kalau antum dengan apa? Dengan gaya, ya berarti kita masih punya itu. Orang menampakkan, beda menampakkan. Nah. Kemudian sholat istisqa 2 rakaat, kemudian nanti imam berdoa, ya, dan di situ tentunya doa dengan suara yang keras. Kemudian boleh memberikan nasihat, yaitu ada khutbah, ya, untuk memberikan nasihat kepada orang tentang motivasi beristighfar, motivasi bersedekah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada seorang dai, nah, entah benar atau enggak gitu ya. Bahwa ya, mungkin hari ini banyak dai yang takut akan menunaikan salat istisqa. Kenapa katanya? Sebab nanti takut bahwa apa ketika dia berdoa ternyata tidak hujan-hujan. Maka dikatakan, "Ah, ini ustaz doanya tidak mustajab." Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berdoa kepada Allah, ya. Mustajab atau tidak mustajab, ketika kita berdoa pertama wajib dipahami dulu. Diijabahnya doa seseorang tidak sebagai dalil bahwa orang itu dicintai Allah. Sebagaimana ketika Allah menangguhkan doa seseorang tidak sebagai dalil bahwa Allah membenci hambanya. Kalau ukurannya ini, ada enggak di antara antum yang tidak meminta kaya? Ada enggak di antara antum yang tidak meminta rizki? Kalau diijabahnya mendapatkan rizki sebagai dalil Allah cinta, maka yang dicintai hanya orang kaya. Kalau ukurannya, kalau kita berdoa bahwa Allah mencintai kita. Bahkan wajib kita tahu bahwa sebagian doa Allah Ta'ala tangguhkan minimalnya ada 3 hikmah. Kalau kita meminta sesuatu lalu Allah menangguhkan permintaan kita, minimalnya ada 3 hikmah. Hikmah yang pertama, agar kita rajin berdoa dan Allah mencintai hambanya yang berdoa. Kalau antum sekali aja diijabah, sekali doanya itu kan. Nah, kalau berkali-kali berarti berkali-kali setiap doa itu amal. Doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang kita tidak tahu di belakang itu. Ya Allah, luaskan rezekiku. Kan belum tentu kalau antum banyak harta bisa ngaji seperti sore hari ini. Orang banyak harta terlilit hatinya dengan hartanya. Terbuai dengan hartanya ke sana kemari, hari ini kunjungan ke sini, hari ini rekreasi ke sini, minggu ini rekreasi ke sini. Kenapa harta? Orang yang tidak punya harta bisa ngaji. Orang yang banyak harta belum tentu bisa ngaji. Antum juga mungkin berdoa, ya Allah, semoga perusahaanku berkembang, ternyata tidak gitu ya. Ternyata Allah Maha tahu antum itu tidak akan mampu ketika perusahaan itu apa maju untuk bisa beribadah kepada Allah. Maka kemiskinan bagi seseorang itu lebih baik baginya. Itu hikmah. Jadi di belakangnya ada hikmah yang wajib kita tahu. Ya. Yang ketiga, menguji kesabaran seseorang. Karena dengan ujian akan bertambah iman, akan menghapus dosanya. Jadi inilah yang dikatakan dalam akidah Ahli Sunnah, tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah secara mutlak. Maka dikatakan wasyarru laisa ilaik. Dalam arti bukan jelek mutlak, kejelekan yang ada hikmahnya. Kejelekan yang di belakangnya ada apa? Kebaikannya. Jadi ini salah satu contoh yang wajib kita pahami. Jadi enggak boleh ada ustaz mengatakan bahwa apa, kalau ada ustadz umpamanya mengimami sholat istisqo kemudian apa tidak diijabah, ternyata belum hujan-hujan juga gitu ya. Kita juga mungkin ustadznya baik, tapi 80% rakyatnya tidak baik ya. Maka banyak penghalang, sehingga doa saya penutup ya, ini kaidah ya, ada ruqyah. Ruqyah, ruqyah itu seperti pedang katanya. Ada orang dibacakan Fatihah, dibacakan ayat kursi, itu enggak mempan apa-apa. Ternyata apa? Kata Imam Ibnu Taimiyah, doa ruqyah seperti pedang. Pedang itu tajam, tapi sayang yang menghempaskannya orang lemah lunglai. Maka tak berguna walaupun pedang itu apa? Tajam. Fatihah itu mujarab, ayat kursi itu mujarab kalau dibacakan. Tapi yang membacakannya adalah bukan orang soleh. Nah, dibacakan ku uingan cenah itu gecager-cager. Ternyata memang yang membacakannya. Sekarang orang yang menghempasnya kuat, pedangnya tajam, tapi yang ditebasnya adalah baja yang lebih besar dari pedang itu. Maka enggak belentrang gitu kan. Sama juga orang yang membacakannya soleh, kemudian doanya kuat, tapi yang didoakannya itu tidak mustajab, tidak ada perangkat-perangkat untuk diijabah dia. Sama. Nah, kita juga sama sekarang. Ada ustaz berdoa, tapi sayang yang didoakannya ribuan orang yang ikut sholat itu maksiat, walaupun ikut sholat, tidak membayar zakat, ya Allah tidak akan mengijabahnya. Makanya kalau membaca Islam itu harus universal, jangan sepotong-sepotong ya. Dan itu berbahaya ya, memahami dalil sepotong. Ya, enggak. Islam itu harus dipahami dengan dalil perinciannya. Dan tingkatan-tingkatan. Demikianlah kajian di sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.